pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Manusia, banyak manusia tersesat, oh, banyak yang tersesat, tak tahu apakah